Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمكم الله, kita lanjutkan pembacaan kitab Dawa-Dawa yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam membahas pengaruh efek dari dosa dan kemaksiatan. Wa minha ja'alul qalb asam la yasma'ul haq abkam la yantiqu bih a'ma la yarah. Di antara efek pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menjadikan jiwa hati itu tuli, hatinya tuli, tidak bisa mendengar al-haq, hatinya bisu, tidak bisa berbicara al-haq, hatinya buta, tidak bisa melihat al-haq. Fatasirun nisbah bain al-qalb wa bain al-haq alladhi la yanfa'u ghayru ka nisbah bain adhan al-asam wal-aswat وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. Sehingga perbandingan antara hati dengan al-haq yang mana tidak ada yang bermanfaat kecuali yang tadi, nisbati baina udhunil asam wal aswat, ibarat telinganya orang yang tuli yang tidak bisa mendengar. Dia punya telinga tapi tidak, ketika dikasih suara, ada suara, maka dia tidak bisa mendengar suara tersebut. Juga seperti atau ibarat orang yang buta, ketika dikasih warna, dia pun tidak bisa melihat karena buta. juga hatinya seperti akhras, gaguh, tidak bisa berbicara. وَبِهَذَا يُعْلَمْ أَنَّ الْعَمَى وَالْأَصَمْ وَالصَّمَمْ وَالْبُكَمْ وَالْقَبْلِ ذَاتِ وَالْحَقِيقِيَةِ. Oleh karena itu diketahui orang yang buta, tuli dan bisu dengan hati ibarat zat hakikiyah. Wal jawarih bil arad wa tabi'iyah. Sedangkan jawarih anggota tubuh dan yang mengikutinya ibarat tabi'iyah, mengikuti saja. Fa inna la ta'mal absar, sungguh yang demikian itu matanya tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tahu yang buta adalah naam ta'mal qalb, membutakan hati dan jiwa. Allati fis sudur, yang ada di dalam hati. Walaisal muradna fil ama wal hasyanil basar, tetapi yang dimaksud bukan sekedar menafsirkan buta panca indera dari pandangan, tidak. Nah, kaifa waqad qala ta'ala sa'al al-amr harajun wa la 'ala al-a'raj harajun wa la 'ala al-marid haraj. Bagaimana ditafsirkan seperti itu? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada orang yang buta, tuli dan nah tidak bisa. Laisa al-amma haraj wa la al-marid haraj wa la al naam a'raj haraj wa la al-marid haraj. Orang yang buta, orang yang pincang, orang yang naam cacat, itu tidak mengapa tidak ikut berjihad. Sehingga yang dimaksud di sini adalah nah bukan buta, tuli, bisu secara maknawi, atau bukan secara hakiki, tetapi secara nah penafian nah nisbi. Wa innamal murad annal amal tam fil haqiqah amal qalb, yang dimaksud butanya di sini adalah buta hati, bukan fisik panca indera, bukan. Inna amal basar bin ismailaihi kal ama inna yasina nafiyu bin ismaila kamali wa quwati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid bil sur'ah walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan kuat bergulat, berantem, Akan tapi yang kuat itu adalah yang bisa menahan amarah ketika dia ghadab. Ini di sini dipuji oleh Rasulullah SAW bagi mereka-mereka yang menahan amarah, menahan amarah, emosi. Bukan dia bisa sebatas gulat atau nam dengan fisiknya, bukan. Tetapi yang bisa mencegah dirinya ketika amarah, ketika ghadab. Maka hendaknya bagi mereka-mereka menahan amarah. Nah, waqauluhu laisal miskin bitawaf alladhi tarajjuhu al-luqma wal-luqmatan. Orang miskin itu standarnya, patokannya bukan enam yang tawaf, yang keliling, enam keliling dari rumah ke rumah, enam minta ini, minta bantuan dan lain sebagainya. Walakin al miskin alaila yasarun nas. Akan tapi yang namanya miskin adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Wala yuftan, wala yuftan lahu yatasaddaq wa fayatasaddaq alaih. Dan tidak terpikir sehingga orang pun bersedekah untuknya. Wa nadhairuhu katsirah, dan yang semisalnya itu banyak sekali. Wal maqsud anna min uqubatil ma'asi ja'ala amma asam abkam. Bahwasanya diantara akibat dari dosa dan kemaksiatan, Allah jadikan hati kita ini amma, asam dan abkam. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara dengan al-haq. Kembali lagi, efek dari dosa dan kemaksiatan adalah dibutakannya hati, dibutakannya hati sehingga tidak bisa melihat al-haq, tidak bisa berbicara al-haq, dan tidak bisa mendengar al-haq. ومنها الخشع بالقلب كما يخشف بالمكان وما فيه فيخشف به الى اسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab ahlul ma'asi wa dzunub dengan digulung, disapu, dibersihkan sehingga jatuh hancur. Apanya? Hatinya. Sebagaimana tempat pun seperti itu, ketika digulung ya tempatnya ketika disapu, dibersihkan, bahkan jatuh ke tempat yang paling bawah dalam keadaan pelakunya tidak merasa. Wa alamatul khasabi annahu la yazalu jawalan hawala as-suflawiyat wal qadurat wal radail. Dalil ciri orang tersebut, ciri orang tersebut jatuh hancur adalah cirinya senantiasa orang itu apa? Berada pada tempat-tempat yang rendah. Berada pada tempat-tempat yang kotor, yang jelek, yang hina. Herannya dia masih saja menyangka dirinya mulia. Kama anna qalbi alladhi rafa'a Allah wa qarraba ilayhi la yazal jawalan hawla al-'arsy. Sebagaimana hati yang bersih, hati yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dekatkan hati tersebut senantiasa mengelilingi arsy, seputaran arsy. Artinya apa? Namanya dosa dan kemaksiatan ada pengaruhnya sampai kepada jiwa, pada hati. Dia merasa mulia dirinya, hatinya, jiwanya. Padahal apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digulung. Dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Tapi herannya dia merasa baik-baik saja. Itu gampang, mudah. Alamatul khasaf ada cirinya, ada tandanya. Ciri tanda orang itu dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, bahwasanya hatinya selalu berputar pada tempat-tempat yang jelek, yang kotor, yang hina. Padahal dia merasa baik-baik saja. Atau dia merasa mulia, orang yang mulia. Tetapi dirinya, hatinya selalu ya mencari tempat-tempat yang rendah, yang kotor, yang jorok. Ini ciri dan tanda. ومنها أن البعد عن البر والخير معالي الأعمال والأقوال والأخلاق. Orang yang berdosa atau efek dari dosa dan kemaksiatan, pengaruhnya dia akan dijauhkan dari pekerjaan yang baik, amalan yang tinggi, ucapan yang baik, akhlak yang baik, dijauhkan oleh Allah. Ada kebaikan-kebaikan, ada kebaikan-kebaikan, jauh dia. Jangan salahkan orang lain karena dia sendiri jauh dari kebaikan-kebaikan yang ada. Baik dirinya, kemudian enam amalannya, ucapannya, akhlaknya. Qala ba'du salaf in hadzal qulub jawalah. Sebagian salaf mengatakan bahwasanya jiwa-jiwa ini jawalah, selalu berkeliling Faminha mayajul haulal arsh. Di antara mereka ada yang berkeliling seputaran arsh. Wa minna mayajul haulal arsh. Haulal hush. Ada juga yang hatinya berkeliling seputaran hush, qadha'il hajat, yang paling rendah, hina. Nah, ini kelihatan dengan contohnya. Contohnya apa tadi? Atau dalilnya apa tadi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alamatul khasab yana la yajal jawal hawla suflawiyat wal qadurat wal radail. Orang tersebut selalu berkeliaran. Nah, bahkan berteman dengan hal-hal yang rendah. Nah, wa minha masful qalbu fa yamsaku kama tumsaku surah. Hatinya dihapus. Hatinya dihapus dari kebaikan. Sudah keras dan kaku waliyadzubillah. Sehingga dihapus. Fayumsahu kama tumsahu surah. Maka hatinya pun dihapus. Sebagaimana gambar pun bisa dihapus. Fayasiru qalbu ala qalbi al-hayawan. Alladhi syabahu fi akhlaqi wa amali wa tabi'ati. Sehingga jiwa berubah seperti perubahan hewan, baik dalam akhlaknya, amalannya, tabiatnya. Wa minal qulub ma yumsakhu ala khuluqi khinzir shiddati syabahi sahibi bih. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Hatinya dirubah. Nah, dibentuk, dirubah. Diganti atau diibaratkan seperti khinzir. Ya. Karena saking miripnya dirinya dengan khinzir waliyadzubillah. Wa min ma yamsahu ala khuluqi qalbi kalb au himar au hayya au aqrab au ghairi hadha. Ada juga jiwa seseorang dirubah hatinya seperti kalb atau himar atau hayya atau aqrab atau yang lainnya. Wahai ta'wil Sufyan bin Uyainah wa fi qawli ta'ala. Dan ini ta'wil penafsiran apa yang disampaikan oleh Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala an. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ard illa fil ard wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Tidaklah satupun makhluk yang melata di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahi, tidak pula satupun burung yang berteberangan ya di langit, illa umamun amsalukum, melainkan ada permisalan dari umat-umat sebelum kalian. Qala fa minhum man yakun ala akhlaq as-sibaa al-'aadiyah, di antara mereka manusia ada yang akhlaknya seperti as-sibaa. Naam, hewan buas. Wa minhum man yakun ala akhlaqil kalb wa akhlaqil khanzir wa akhlaqil hamir Di antara mereka ada yang akhlaknya seperti Nam, Al-Kilab, Khinzir, Al-Hamir, Keledai. Wa minhum man yatatawas fi sya'an kama yatatawas at-tawus fi rishi. Wa minhum man yakun balidan kal himar. Di antara mereka ada yang bodoh seperti himar. Ini hati ya. Ini mirip seperti apa? Sabda Rasulullah SAW, annas kal ma'adin, manusia ibarat barang tambang, tabiat. Nah, tabiatnya, hatinya, tabiatnya manusia. Di sisi yang lain Rasulullah SAW mengibaratkan seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Sebaik-baik kalian fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, adalah sebaik-baik kalian di dalam Islam. Idza faqihu, apabila kalian tafaqquh fid din. Syahidnya adalah manusia ibarat barang tambang, nas kal ma'adin. Di sini Ibnul Qayyim mengibaratkan jiwa manusia itu ada yang seperti kalb, ada yang seperti khinzir, ada yang seperti hamir, ada yang seperti himar, nam, atau yang lainnya. Wa minhum man yurithu ala nafsi kadig. Di antara mereka ada yang yu'athir ala nafsi, mementingkan diri sendiri seperti ayam. Wa minhum man ya'laf wa yu'laf kal hammam. Ya, di antara mereka ada yang saling kasih sayang seperti burung hammam. Hammam itu burung apa? Hah? Merpati. Wa minhum al-huqud kal jamal. Di antara mereka ada yang haqad seperti unta. Umminamul ladhi huwa khairun kulluh kal ghanam. Di antara mereka ada yang memiliki kebaikan semuanya seperti domba. Wa minhum ashbah dhi'ab. Di antara mereka ada yang mirip seperti serigala. Wa minhum ashbah ta'alib allati taruq quruqa quruqiha. Di antara mereka ada yang seperti Nam, serigala. Ini hati seseorang diibaratkan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dihapus yang sebelumnya baik. Ya, masqal, hatinya dihapus. Nam. Ini tadi ada yang seperti apa? Siba. Siba itu apa? Binatang buas. Manusia ada yang seperti binatang buas enggak? Ada. Ya, ini akhlaknya. Karena Ibnu Qayyim memberikan permisalan di sini. Ada di antara mereka ada yang seperti khinzir, ada yang seperti himar, ada yang seperti dik. Ya. ayam jantan, ayam jago. Di antara mereka ada yang saling mengasihi, menyayangi, ada di antara mereka ada yang cemburu. Di antara mereka ada yang memiliki kebaikan seperti domba. Amanahul ladzi huwa khairun kulluh kal ghanam. Kenapa ghanam di sini diumpamakan kebaikan? Nah, ada yang tahu? Wa minhum allazi huwa khairun kullu kal ghanam. Di antara mereka, hati-hati manusia, ada yang memiliki kebaikan semuanya, seperti domba. Domba semuanya kebaikan katanya. Dari segi apa? Dari segi banyak sisi. Ya, dari segi bahwasanya pemanfaatan badannya, kulitnya, dagingnya, bahkan tulangnya, bahkan aliatu syat, ya, ekor domba, kemudian kaki, kepala, semuanya dimanfaatkan. Ya, sebelumnya hukud, haqad, ya, seperti unta memiliki sifat haqad, cemburu, iri. Nah, di antara mereka ada yang seperti serigala, amun asya ta'alib. Nah, وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغيب الحمر التارة. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperumpamakan ahlul jahal, orang-orang yang bodoh, wal ghaib, orang-orang yang menyesat, tersesat, menyimpang, seperti himar, keledai. Nah, kadang seperti al-an'am. Wa taqwa hadhihi mushabaha batinah hatta tadhhara fi surah dhahira dhuhran khafiyan. Dan semakin kuat sifat-sifat itu saling mendukung satu dengan yang lainnya, nampak pada fi surah dhahira, pada bentuk yang satu, nam yang nampak, yang terlihat. Ya rahal mutafarrisun, orang-orang yang memiliki firasat bisa melihat. Fatanqalib lahu surah bi'idnillah, sehingga nam berubah bentuknya dengan izin Allah. Kama fa'al al-yahud wa ashbahihim wa fa'al biqawmin min hawla al-umam yamsakuhum karajatun wa khanazir. Sebagaimana bangsa orang Yahudi dan Nasara, ya, dan yang semisalnya wa ashbahum, mereka yaf'alu yaqum min adil al-umam yamsahum kiradatan wa khanazir, kiradatan wa khanazir, sehingga wajah-wajah mereka dirubah menjadi kiradah, nam kurud, kird, monyet, wa khanazir ma'ruf, khinzir. Nah, dirubah. Waliyadzubillah. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah memperumpamakan hati mereka, manusia ada yang seperti itu. Nah, Sehingga jangan heran kalau ada manusia yang sifatnya seperti hewan-hewan tadi. Fa subhanallah kam min qalbin mankus wa saibu la yash'ur. Maha suci Allah, betapa banyak dari sahibum mangkus, qalbuhum mangkus, wa saibu la yash'ur. Hatinya sudah berbalik tetapi dirinya tidak merasa. Wa qalbin mamsukh, hatinya dihapus, disapu, tetapi dia merasa baik-baik saja. Naam. Wa kam min maftuhin bi sana'in nas 'alaih. Berapa banyak orang-orang yang terfitnah. Naam, dengan pujian manusia kepada dirinya. Wa maghrurin bi satril 'alaih, mustadrij bi ni'amillah 'alaih. Berapa banyak orang-orang yang tertipu, maghrur, tertipu, kemudian Allah tutup aibnya. Naam. Wa mustadrij bi ni'amillah 'alaih. Dan berapa banyak dari manusia yang naam diberikan istidraj dengan nikmat Allah. Naam. Wa kullu hadhihi uqubatun wa ihana wa yadhunnu al-jahil annaha karamah. Semuanya ini adalah akibat siksaan wa ihanat dan penghinaan. Wa yadhunnu al-jahil annaha karamah. Dan orang-orang yang jahil menyangka bahwasanya adalah karamah, karamatul awliya. Wa minha makrullah bil makir. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membikin makar terhadap orang-orang yang berbuat makar. Wa mukhada'atuhu bil makhadi' wa istihza'u bil mustahzi. Dan Allah Subhanahu wa taala menipu mereka. Naam, dan menghina mereka sebagaimana mereka menghina, dan Allah menyesatkan hati mereka sebagaimana mereka pun naam tersesat. Waliyadu billah. Wa minha nafsul qalb allati yara al-batil haqqan wal haqqu batilan. Di antaranya juga adalah merubah jiwa, hatta yaral batil haqqan, sampai dia melihat kebatilan seorang-orang baik hak, dan dia rubah al-haq seolah-olah batil. Dia rubah al-ma'ruf mungkara, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini naqsul qalb, hatinya sudah berbalik. Ini efek dari dosa dan kemaksiatan. Naam. Naqsul qalb wa yusri wa yara annahu yuslih. Dan dia merasa melihat dirinya berbuat kebaikan. Wa yasuddu an sabilillah wa yurid annahu yad'u ilaih. Dan dia termasuk yang menghambat manusia dari jalan Allah. Wa wala yuridu ayyadu alaih, dan dia tidak menginginkan untuk menjaga ya naam dari hal-hal yang seperti itu. Wa ishtarid balal bil huda, dan dia membeli kesesatan naam daripada petunjuk. Wa yara annahu ala al huda, dan dia menyangka bahwasanya dirinya berada di atas kebaikan, hidayah. Wa yattabi hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa yazmanu muti'un li maulah, dan dia menyangka bahwasanya dialah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qulu hadza min uqubati dhunub al-jari 'ala al-qalb, semuanya ini termasuk dari dosa, sanksi dari dosa yang terus menerus mengalir kepada jiwa, waliyadzubillah. Nah, sehingga hukumannya sangat mengerikan. Wa minha hijabul qalb 'anil rabb fid dunya, juga diantaranya Allah Subhanahu wa taala menutup nam terhadap mereka-mereka yang berbuat dosa-dosa dan nam keburukan, sehingga ditutup hijab hatinya. Nam wal hijab al akbar yaumul qiyamah, sedangkan hijab yang paling besar ada pada hari kiamat nanti. Kama qala ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Famana'athum adz-dzunub, sehingga mereka nah hatinya tercegah disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan. An yaqta'u al-masaf baina wa bainahum wa baina qulubihim, sehingga yang dicari oleh mereka adalah ingin mencari jalan pintas antara mereka dengan hatinya. Fayasulai fayasilu ilaiha fayarau wa mayaslu wa yuzakiha wa yuzakihima wa mayusilu wa yushqihi wa yushqiha. Nah, ayaqtau al-masaa baina qulubihim wa baina rabbihim fatasilu al-qulub ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi wa tuqiru bihi ainan wa tadribu bi nafsan bal kanat adh-dhunub hijaban minhu wa baina qulubihim wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim wa khaliqihim. Jadi hatinya ada hijabnya ditutup sehingga tidak bisa melihat yang hak, mencegah yang batil. Naam. Serta berbolak-balik, yang tadinya melihat al-haq berubah menjadi batil, melihat batil berubah seolah-olah al-haq. Ini naam pengaruh efek dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Hatinya akan naam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-ma'isha dhank fi dunya wa fil barzakh wal 'adzab fil akhirah. Efek dari dosa dan kemaksiatan adalah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sempit, baik di dunia, di alam barzakh, ya, dan di akhirat. Tiga tempat. Yang pertama di dunia, yang kedua di barzakh, yang ketiga di akhirat. Ini semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا, dan kami bangkitkan dirinya. Naam, dalam keadaan buta. Fafusiratul ayat al-ma'isha dhank bi'adzab al-qabr. ditafsirkan kehidupan yang sempit, al-ma'isyatu dhanq, itu adalah dengan azabul qabr. Wala raiba annahu min al-ma'isyatu dhanq, dan tidak diragukan lagi yang demikian adalah termasuk bagian dari kehidupan yang sempit, yang sengsara. Wal ayat tatanawal ma huwa amin, sedangkan ayat hubungannya umum. Engkan nakirah fi siyaqil itsbat, kalau seandainya nakirah dan disebutkan itsbatnya, wal ayatu tatanawal ma huwa a'la minhu, wa engkan nakirah fi siyaqil itsbat fa inna umumaha qad min haitsul ma'na. Fa'inna subhanahu ratabal ma'isyatul dhank ala al-irad an dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seseorang dengan kehidupan yang sempit, dengan kehidupan yang sempit, karena apa? Berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-irad an dhikri. Wal-marid anhu lahu min dhankil ma'isyah. Orang yang berpaling dari Allah, maka dia akan sempit kehidupannya. Biasa bi'aradi, sesuai dengan berpalingnya dia dari Allah. Wa in tana'ama fi dunya bi asnafin ni'am, walaupun di dunia dia diberikan kenikmatan dari berbagai macamnya. Wa fi qalbi min al-wahsyah wa dhul wal hasarat allati taqta'u al-qulub, padahal di dalam hatinya ada wahsyah. Ya, kemarin sudah kita singgung wahsyah, kalimat wahsyah, keasingan, kesendirian, keinaan, penyesalan. Yang ini semua akan taqda'ul qulub, mematikan hati, wal amanil batil azabil hadir lima fi. Innama huwa yuwarih anhu sakar syahwat wal ishq wa hubu dunya wal riyasa. Amani batilah, angan-angan yang batil yang ada pada manusia, dan azab yang hadir yang sekarang, ya, yang demikian itu yuari anhu syakr syahwat wal ishq. Akan mendukung mabuknya syahwat dan ishq. Esok ini kepada perempuan, karena apa? Dosa dan kemaksiatan. Perempuan kepada laki-laki juga bisa esok. Kemudian ditambah lagi dia hubur dunia, ditambah lagi dia hubur riasah, suka kepemimpinan. Wa illam yandam ila dhalika syakr al-khamr, kalau tidak diikutkan pada hal itu, maka dia tergolong kepada syakr al-khamr. Fa syakru hadhihi al-umur a'zam min syakr al-khamr, mabuknya dari semuanya itu di atas lebih afdal daripada dia mabuk sendirian. Fa inna yufiq sahibuhu wa yashu, karena dia mabuk dengan yang lainnya akan bangun, akan sadar. Wa syukrul hawa wa hubud dunya, dan mabuknya hawa nafsu dan cintanya kepada dunia, la yashu sahibu illa idza kana sahibu fi askaril umurat. Wa syakrul hawa, mabuknya hawa nafsu ditambah hubu dunia, maka pelakunya tidak akan bisa sadar. Illa idza kana sahibu fi askar amwat, kecuali Naam, pelakunya berada pada Naam, daerah orang-orang yang mati. Fal ma'isyatu dhang lazimah liman a'rada 'an dzikrillah, orang-orang yang diberikan kehidupan yang sempit pasti akan melekat karena dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzalahu 'ala rasuli, yang Allah turunkan pada rasulnya, di dunia wa fil barzakh wa fi yaumil ma'ad, baik di dunia maupun di alam barzakh, walaupun maupun ketika yaum ma'ad. Wala tuqirul 'ain wala yahdaul qalb, sehingga hati ini tidak bisa sejuk, jiwa ini tidak bisa tenang. Wala tatma'innu an-nufus illa bi'aliha bi'ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq, yang mana jiwa tidak akan bisa tenang kecuali Naam bersama ma'budnya alladhi huwa haq, yang mana ma'budnya adalah haq. Naam wa kullu ma'budin siwa batil, segala sesuatu yang disembah selain Allah maka dia batil, sesembahan yang batil. Faman qarrat 'ainuhu billah wa qarrat bikul 'ainin, barang siapa yang Naam menetapkan dirinya, faman qarrat 'ainuhu billah qarrat bikul 'ain, maka seluruh makhluk akan merasa senang kepadanya. Wa man lam dzukir 'ainu billah taqatta'at nafsu 'an ad-dunya hasarat, barang siapa yang tidak merasa senang dengan Allah maka seluruh makhluk ya dia akan terputus dari dunia dan dia akan merasakan kerugian. Wallahu ta'ala innama ja'ala al-hayat thayyibah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik liman amana bih, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan ya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia, berikan kehidupan yang baik. Wala naziyannahum ajrahum bihasani makan ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan pahala dengan sebaik-baik pahala disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Ini seperti kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala mengumpulkan anak-anaknya. Mengumpulkan anak-anaknya, ya bunai atau ya abnai in kuntum salihin fa innallaha la yadhi ajral naam as-salihin atau la yadhi fa innallaha yatawalla as-salihin. Wahai anak-anakku, kalau seandainya kalian adalah orang yang soleh, maka Allah sebagai penolong orang-orang yang soleh. Ini juga sama seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir, ada yang bilang Nabi, ada yang bukan bilang bukan Nabi. Al-Muhim, Nabi Khidir ya menjaga tembok anak yatim. Alasannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Dikatakan oleh para ulama, Ibnu Katsir, Aimmah yang lainnya, disebabkan karena kedua orang tua adalah orang yang soleh, kedua orang tua ibu bapaknya soleh, maka anak keturunannya, anak cucu ke bawahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kuncinya apa? Saleh. Ya. Seperti seperti Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup kisah itu. Innal arda lillah yaridhuha ibadiyas salihun. Bumi ini milik Allah. Tanah, bumi, ya, ini milik Allah. Allah berikan warisan bumi ini, tanah ini, untuk hamba-hamba, hamba-hamba Allah yang soleh. Ini perhatikan kalimat yang soleh. Ya, pernah ana sampaikan kalimat soleh, apa definisinya, ada yang tahu? Orang soleh itu apa? Ah, ada yang nyatet? Ah, orang yang menunaikan hak antara dirinya dengan Allah dan Rasulnya dan kepada hamba-hambanya, haknya, hak diberikan haknya. Ini orang soleh. Seperti kisahnya tiga orang yang masuk dalam goa, diantaranya apa? Artinya hak hambanya juga diberikan. Seorang bos memberikan apa? Gaji kepada karyawannya. Ya karyawan juga gitu. Jangan telat. Minta gaji full tapi telat terus. Waduh, repot nih. Ya. Orang soleh. Nah, menunaikan hak antara dirinya dengan Allah dan Rasulnya, kemudian menunaikan hak orang lain. Artinya enggak mengambil hak orang lain. Uang orang lain diambil, harta orang lain diambil, ini tidak soleh. Sehingga perhatikan kalimat dari soleh. Nah, ini penting sekali. Innal arda lillah yaridhuha ibadiyas salihun. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan warisan kepada hamba-hambaku yang saleh. Kisahnya tadi siapa? Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anak-anaknya sebelum wafat. Ya, yang paling berat zaman sekarang apa? Ngedidik anak. Ya. Nah, artinya apa? Kalau orang tua saleh, ibunya saleh, bapaknya saleh, ya walaupun bukan artinya tidak dikasih pendidikan, tetap dikasih pendidikan. Tetapi apa? Orang tuanya saleh, maka Allah jaga anaknya. Anaknya, hartanya Allah jaga. Ya, kalau manusia yang jaga, aduh, itu ada bayarannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang jaga, yang mengatur, yang menolong, tidak ada bayaran apapun. Ya, Allah berikan kemudahan. Sehingga penting saleh, kesalehan. Allah min al-ahli al-mal wal 'amal salih. Maka Allah janjikan, Allah berikan garansi bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dikasih garansi. Apa garansinya apa? Di dunia Allah kasih garansi, jaminan. Dengan kehidupan yang baik, pada hari kiamat Allah kasih, Allah masukkan ke dalam surga. Falahum atyabul hayatin. Mereka mendapatkan dua kehidupan yang baik. Wahum ahyaun fiddarain. Mereka hidup pada dua tempat, di dunia dan di akhirat. Ini dari apa? Al-iman wal amalus saleh. Keimanan dan amalan saleh. kisahnya Nabi Khidir, ya beliau menjaga atas perintah Allah. Allah perintahkan untuk menjaga apa? Harta anak ya yatim, padahal yatim dijaga hartanya. Lah itu kok ada anak yatim hartanya diambil? Ya itu pengaruhnya dari apa? Pengaruhnya dari apa? Ibu bapaknya gak soleh. Allahu a'lam, mungkin, bukan menuduh, mungkin dia mendapatkan harta dari yang haram. Mungkin bisa jadi. Sehingga tidak soleh. Ini penting sekali, kesolehan orang tua, abi dan uminya. Untuk dirinya, untuk keturunannya, dan untuk bahkan pada hartanya. Allah jaga hartanya. Allah jaga harta seorang karena kesolehan. Karena dia memberikan hak orang lain, tidak menzalimi hak orang lain. Hak orang lain dia kasih dan tidak merampas hak orang lain dengan curang. Bukan miliknya, ngapain diambil? Ya. Nah, sehingga setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz khalifah, anak-anaknya menjadi anak yang baik, super kaya, ya kaya raya. Allah berikan, Allah bukakan kehidupan. Kenapa? Karena kuncinya dari apa? Kuncinya dari orang tua yang saleh. Ya, hak antara dirinya kepada Allah ditunaikan, hak antara dirinya kepada Rasulullah SAW ditunaikan, itu menjalankan sunnah tentunya. Dan yang ketiga, hak sesama makhluk diberikan dan tidak dirampas. Ini diantara definisi dari orang yang saleh. Nah, ini penting sekali. Ya, sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kesolehan tersebut, ya, kesolehan tersebut sangat berpengaruh kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, dan harta kita. Harta fulan barokah. Kenapa hartanya barokah? Ya, karena soleh, orangnya baik. Carinya dengan cara yang baik. Hartanya harta yang baik, bukan yang haram, bukan dengan ya merampas harta orang lain, tidak. Dia mencari harta tersebut dengan cara dan zat atau hartanya halal, baik. Nah, ini penting sekali kesolehan pada seseorang. Beramal soleh. Allahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.